Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman Alaman pada tasawur dan baru barang yang lazim daripada tasawurnya barang, artinya barang yang lazim daripada hudur surahnya barang dalam zihin, maka hadirlah surah lazim. Jadi surah lazim handeplok daripada surah malsu. Tapi karena deplok musafat dua, handeplok pada hadir lam zihin. Apabila surah malsu telah ditasawurkan, artinya surahnya telah hadir dalam zihin, pasti surah lazim pun hadir dalam zihin. Ya, surah lazim sini pada tasawur. Sedangkan lazim zihni pada tasdik maknaji ma yalzamu min tasdikihi tasdikuhu, barang yang lazim dari ke tasdikihi guna tasawuril musamma ibadah ma yalzamu min tasawuril aku musamma gile itu kadang-kadang ma yalzamu min tasdikil musamma bizihni tasdikuhu. Jadi yang terlazim zihni pada tasdik adalah sesuatu yang lazim daripada kata sawur malsum daripada sesuatu, daripada mentasdikkan malsumnya, maka mentasdikkan lazimnya. Jadi lazim pada tasdik, maksudnya lazim pada tasawur. Tiap kali mentasawurkan malzum, pasti mentasawurkan lazim. Artinya pasti surah lazim hadir dalam zihin. Karena makna tasawur hadir surah dalam zihin, hudur surah dalam zihin. Maka yang lazim pada hudur. Apabila surah malzum kata hudur dalam zihin, maka secara otomatis tidak dapat terpisah, surah lazim pun ikut hadir. Menyatakan apabila zihin telah mentasdekkan dengan kaliah tersebut, pasti zihin akan mentasdekkan dengan kaliah yang lain yang dinamakan dengan natijah. Jadi kias yang menjadi malsum, natijah adalah lazim. Jadi yalzamu min tasdikil kias tasdikun natijah. Lazim daripada mentasdekkan kias pasti katanya mentasdekkan natijah. Ini tasdek, mentasdek, ini hukum. Ini kita yang kacau balik-balik pada surah. Tapi lazim zihni yang pada tasawur pun tak guna surah lagi lazim zihni pada tasdek. Sebab punya pada tasdik hukum umpamanya ketika katanya mentasdikkan bahwa alam-alam mutalair, katanya mengakui menerima bahwa alam betul mutalair. Yang kedua katanya mentasdikkan bahwa kullu mutalair hadis, maka secara pasti katanya mentasdikkan bahwa alam adalah hadis. Berarti alam dan hadis musafat. Alam adalah hadis. Karena ini hukumnya tasdek. Menyotasdek adalah hukum mengisbatkan sesuatu kepada sesuatu yang lain, mengisbatkan mahmul pada maudu. Jadi yang pertama mengisbatkan mahmul surah kepada maudu surah, kemudian mengisbatkan mahmul kubra kepada maudhu' kubra yang maudhu' kubranya adalah mahmul surah. Maka secara lazim katanya mengisbatkan mahmul kubra kepada maudhu' surah. Jadi isbat, menyisbat huwa adalah huwa. Yang pertama insan alam adalah mutalair. Berarti huwa adalah huwa, insan adalah mutalair. Dan mutalair adalah hadis, maka alam adalah hadis yang pada tasdik. Sedangkan pada tasawur lazim zihni, pada ilmu tasawur tidak ada mengisbatkan syi' pada sesuatu yang lain. Maka pepatah dan hukum bumusab baru ke lazim tangsang bumusabat buka non tudu. Bumusabat artinya hukum bahwa buta adalah tudu. Katanya yang tak bayang, bukan dia dah bung sapat. Buta adalah sebutnya tasdek. Yang Jadi yang dan yang ingin tabukat adalah kasde, sedangkan yang menjadi mansum adalah tasawur, mentasawurkan buta. Yang latihnya aku latih bahwa buta adalah tabuknya ke, punya buta adalah tabuk kasde, buta adalah basahnya kasde. Sedangkan ino yalzamu min tasawuri tasawuruhu, makna tasawur budur-budur dalam sini latim daripada datang surah mansum dalam sihin, maka latim juga datang ke dalam sihin, kan lazim diduk pada mansum. Menyodidu artinya subut, subut mahmul pada mudhu' yang terkasde. Menyotasde adalah menyotasde kuno yang amrul lazim bagi tasde yang kepada kias. Jadi kias adalah mentasdekan dengan dua huruf mukadimah, kemudian menyonyan ke atas tasdek, pasti gedanya mentasdekan dengan nadiyah. Maka nadiyah itu lazim zimni bagi kias. Jadi ma yalzamu min tasdikihi tasdikuhu, tapi baik tasdikihi tasdikil mansumi. Ma lazim coba, ma nya namun lazim, punya dapur tasdikihi iwalam bakma. Barang yang lazim daripada atas dek barangnya, atas dek barangnya yang terlalu dalamnya dan halal ini. Barang yang lazim daripada mentasdekkan malzum bagi barangnya, ini saya mentasdekkan barangnya. Jadi mayalzamu mentasdiki, ini musama ibarat, karena nama adalah dengan musama. Tapi menyebak tasdek putra yang lebih cocok daripada bahasa ini. Barang yang termasuk melayangkan dek, tapi be ijir dengan dur. Maksud berpahamannya dari palain bukan dari Latin sini yang aku. Jadi maknanya barang yang lazim daripada mentasdekkan malzumnya barang, niscaya mentasdekkannya barang. Jadi apabila yang menjadi malzum adalah kias, maka berarti ma yalzamu min tasdikil qiyas tasdikuhu. Kuhnya kota, itulah natijah. Berarti natijah adalah amrun kharid yang lazim zihni bagi qiyas. Maka dalalah qiyas kepada natijah adalah dalalah iltizam. Maksudnya hana surah dalalah iltizam. Dan buku yang banyak nantinya kota surah pada dalalah iltizam hananya. Ina wal mutabaqatu la tastalzimu tatabbuna, dan bermula mutabaqah itu tidak melazimi ia akan tatabbun. Ada dalalah mutabaqah belum tentu ada dalalah tatabbun, sebagaimana pada musamma yang basit. Apabila satu lafai buatna bagi musamma yang basit yang hanya juzuk, maka dalalah mutabakah nahina, tapi dalalah tatamun hana. Adapun istilzamnya mutabakah akan dalalah iltizam, maka tidak diyakinkan. Kembali cara pegah maju nah. Guna mutabakah tidak melazimi tatamun. Berarti pasti, karena banyak musamma yang basit sehingga hana yudu pada hana yudu hana dalalah tatamun. Man dalalah iltizam ikna nyampi hana dite. Ayo mudahkan kalau itu hana hana dite. Karena na pendapat pendapat dia. Maka hana dijazam ke hana menyonaf menyohana lazim na dalalah tatamun ke tijik kompale hana. Karena kenyataan ini na musamma yang basit sehingga hana juzu. Tak. Sedangkan dalalah mutabakah melazimi kepada dalalah iltizam na kohana. Kalau itu mudayakannya yang dihana rendah. Kenana hana rendah. Tidak diyakinkan. Betul. Karena sesungguh wujud lazim zini bagi titik mahiyah yang lazim daripada tasawurnya mahiyah, tasawurnya lazim zini itu tidak maklum. Anak ada tu puna adanya. Puna memandung titik mahiyah na ladim sini. Ladim ini yang lagi makna puno. Ladim daripada mentasawurkan mahiyah, maka mentasawurkan ladimnya. Yang ada yang anak makna. Mana kau rumpugahna? Komakila. Bermula barang yang dikatakan sesungguh tasawur titik mahiyah melazimi tasawur sesungguhnya mahiyah itu bukan lainnya. Makanya makna kan. Jadi ketika mentasawurkan insan, pasti kedanya mentasawurkan bahwa insan bukan selain kan insan ikon kami. Mufo mana insan? Oh, mana? Berarti insannya bukan demo, berarti kan kami, berarti kan gajah. Yang nak bukan baginya. Setiap mentasawurkan satu mahiyah, maka kedanya akan mentasawurkan bahwa mahiyahnya bukan mahiyah lain. Nyan pegah amrun lazim mamnu kod. Wa min hadza dan daripada ini nyatalah hana mulazimi tatamun akan tidak. Yang baru ucap kesimpulan bandua berarti. Berarti mutabakah tidak mulazimi tatamun dan tidak mulazimi iltizam. Artinya hana kente wa tena mutabakah maka na tatamun dan iltizamnya hana kente. Wa amma huma adapun keduanya tatamun dan iltizam maka tidak diperdapatkan keduanya kecuali beserta mutawakkah menyebaruna tatamun baruna iltizam guna adalah mutawakkah tapi mutawakkah hanya melazimina tatamun dan iltizam maka benar karena mustahil wujud tabi' min haisu sesungguhnya itu tabi' dengan hana matumum sebab adalah tatamun dan iltizamnya tabi' bagi adalah mutawakkah maka hanya adalah mutawakkah hana paibu adalah tatamun dan iltizam. Kenapa itu kami menghana madmu? Aku lu lengkun lirada lirusane akan punyata nisbah dalalah yang le sebahagiannya beserta sebahagian karena iltizam dan hananya iltizam. Jadi nisbah yang akan dijelaskan di sini dari segi mulazimi atau hana mulazimi. Maka bermula mutawakkah tidak melazimi ia akan tatamun. Artinya tidaklah kapan-kapan tahkok mutawakkah niscaya tahkoklah tatamun. Ini hanya menang. Bahkan hanya menang karena harus bahwa adalah lafai itu diwadahkan bagi makna yang basit. Maka adalah dalalahnya lafai artinya makna itu mutawakkah dan hanya tatamun di sini. Bahkan karena makna yang pasif hanya juzuk baginya jadi ini hanya juzuk panjang adalah tatamun sedangkan ini baru adalah tatamun apabila sabu lafai duwadah bagi makna yang murakab dari juzuk insan murakab daripada hayawaniyah dan natiqiyah maka hanya juzuk tapi yang duwadah bagi sabu mahiyah yang pasif yang hanya juzuk maka jelas hanya adalah tatamun. Adapun istilzam mutabakah akan iltizam mudalalah mutabakah puna melazimi dalalah iltizam maka tidak diyakinkan. Bakal karena iltizam tawakkuf ia itu bahwa adalah bagi makna itu sabuk lafai bagi makna lafai itu sabuk lazim dengan sekira-kira lazim daripada mentasawurkan makna niscaya mentasawurkannya lazim baru adalah iltizam menang. Jadi sabuh lafai yang tawadhu' bagi sabuh makna kemudian li maknanya memiliki satu amrul lazim yang lazim daripada mentasawurkan makna mentasawurkan ji. Sedangkan keadaan titik mahiyah dengan sekira-kira diperdapatkan baginya mahiyah akan lazim seperti demikian yaitu yang lazim minta sawuri tasawuruhu Gairu maklumin, ini hana maklum. Puna lagi ya. Punya titik mahiyah mandum na menan. Ini hana rente. Karena apa? Karena rente yang harita hawi kepada mandum mahiyah. Dan uci buktikan yang harita buktikan adanya. Maka puna puhana. Jadi punya memang na mandum, yang baru melazimi. Tapi hana depu puna mandum puhana. Karena sesungguh tasawur titik mahiyah melazimi ia akan tasawur lazim okay. Lijawazi ayakuna, karena harus bahwa ada daripada mahiyah itu barang yang tidak melazimi ia akan sesuatu. Seperti demikian yang kamu minta sahurihi tasawuru. Tak boleh jadi ada mahiyah yang tidak ada lazim yang lagenya. Kalau tidak ada lazim yang lagenya, hana pada mahiyahnya ketika jih tak hadir dalam jihin, hana satu makna lain yang ikut hadir secara lazim jih hana apa? Jadi bukan hana melazimi, adalah lain tidak. Pada kana, maka apabila ada lafai itu diwatakan bagi demikian mahiyah yang hana lazim muno, niscaya adalah dalalahnya lafai akhirnya mahiyah itu mutabakah dan hana jenis dalal ihtisab. Maka karena ternapi syaratnya yaitu lusum zini. Sebab itu yang baru tadi kibar dalalah ihtisab mengenal lusum zini. Sedangkan untuk membuktikan wujud lusum zini pada setiap mahiyah itu hana dalil. Tapi wadama imamu dan gedakwa li imam akan sesungguh mutabakah melazimi ia bagi ihtisabnya benar. Ini karena dakwa ini. Jadi kun imam setiap dalalah mutabakah melazimi kepada adanya dalalah ihtisab. Wujud benar. Karena karena sesungguh tasawur fikir mahiyah melazimi ia akan tasawur satu lazim daripada segala lawazimnya mahiyah. Menyuka ada tasawur tapa mahiyah yang ensapo amrul lazim pasti na ditasawurkan. Dalam memang paling kurang wakalu paling kurang sesungguhnya mahiyah itu bukan lainnya. Yang sekurang-kurang ji. Yang pasti na ketika mentasawurkan satu mahiyah berarti ji bukan mahiyah yang lain. Insan, oh menang insan, oh bukan kameng. Berarti bukan kameng. Diputuri limau, oh menang limau, berarti kan kebu juga. Kan kebu juga, berarti berbeda dengan kebu kan. Lagi, karena wadika ada kuah makna satu mahia, makna dari sapo lapai, maka katanya akan saya yakin bahwa dia bukan mahia yang lain. Berarti dia adalah dia, kalau nyan pendapat imam. Walau tu sedangkan tak melapai apabila ditunjuk dia akan mansum dengan mutawakkah. Ini saya ditunjuk dia akan lazim pada tasawur dengan dalalah intizam. Berarti asalnya makna mutawakkah pasti nama dulu intizam ini. Berulah jawabnya pendapat imam sesungguh bertanya hana bertanya terima. Sesungguh tasawur fikih maliyah melazimi tasawur sesungguhnya mahiyah itu bukan selainnya. Nanti waktu kita nyok mentasawurkan sabo mahiyah pasti tak tasawur bahwa mahiyahnya bukan mahiyah lainnya. Nanti mau pejalan nanti mau fakati ramah karena banyak sekali ditasawurkan akan mahiyah syekh padahal hana tugurih lam arti kita nyok akan selainnya oleh selainnya mahiyah. Watek tak tasawur tak boh mahiyah, mestinya tekan ke mahiyah yang lain, mestinya ke mahiyah lain hanya. Fadlan lebih-lebih dong daripada sesungguhnya mahiyah itu bukan mahiyah lain pun. Hanya ingat jinyo, berarti hakikat insan bukan hakikat kami. Ya nak okey tak kui. Tetapi ketika kita nyo mentasawurkan insan, kami mestinya tekan. Berarti tak bukan insan, nanti ada tu kami. Ini belakang kacu. Buka, pada kacu meruak. Nah, ingat ni ke. Yang lupu dah, nak ke lupu. Lupu dah, ketidau. Baru dua yang ketidau. Meruak, mendingat dengan ketidau. Berarti, jangankan tak hukum bahawa meruak bukan ketidau, mendingat dengan ketidau. Gimana hukum bahawa meruak bukan ketidau. Sedangkan imam pegah penuh, wadik tak ada sahur, mahiyah meruak, pasti dah hukum tu berarti kan kau pula ini pun mesti kau tidak mesti ingat dengan diri kau gimana kau berarti dia bukan tidak yang bukti bahawa lazim yang didakwa oleh imam bukan lazim sini karena punya lazim sini lazim minta sahuri tasawuru Sedangkan ini ketika kita yang mentasawurkan satu mahiyah hanya ingat ke mahiyah lain gara-gara ada tasawur mahiyahnya. Apalagi untuk tak hukum bahwa mahiyahnya bukan mahiyahnya, jadi uhana. Makanya hana lagi di sini. Wamilaza, dan dari ini nyatalah tidak melazimi tatamun akan iltizam. Jadi tatamun hanya melazimi iltizam. Tatamun, kamu tak apa? Tapi tidak wali imam apa? Anal mutawakkah mustalzimati mustalzimatan lil iltizam. Jawab, jawab abah imam, hanya kamu terima sesungguh tasawur iki mahiyah melalimi tasawur an halaysa airaha. Alasan pekathiran ma tasawur mahiyah Malaysia olam biak par. Nah, bibabina bibalina airuha fadlan an halaysa airaha. Wa min hadza, dan dari ini nyatalah tidak melazimi tatamun akan iltizam. Jibno yang dengan berbuda mutabakah tidak melazimi iltizam. Dari urayannya nyata bagi bedanya tatamun pun tidak melazimi iltizam. Bagaimana? Karena semuanya bekerja sebagaimana barang tidak diketahuikan wujud lazim sini bagi titik mahiyah yang wasit, juga tidak diketahuikan pula wujud lazim sini bagi titik mahiyah merakab. Kalau punya mahiyah merakab, punya dalalah tatamun. Apabila mahiyah basit, hanya dalalah tatamun. Punya mahiyahnya merakab, hanya dalalah tatamun. Ketika mutabakah tidak melazimi iltizam pada mahiyah yang basit, maka juga mutabakah tidak melazimi iltizam pada mahiyah yang merakab. Yang bak mahiyah merakabnya na tatamun. Jadi menyo mahiyah merakab ana melazimi iltizam, berarti tatamun yana pada mahiyah merakab juga tidak melazimi iltizam. Jadi tambahan yang tuan dah ikut pertama. Jadi dari uraian yang menunjuki bahwa mutabakah hana melazimi iltizam, dari hinan cipta faham bahwa tatamun pun tidak melazimi iltizam. Karena sebagaimana tidak diketahuikan wujud lazim sini bagi titik mahiyah wasit, juga tidak diketahuikan wujud lazim sini bagi titik mahiyah murakab. Pakanana, karena harus bahwa ada daripada mahiyah yang murakab itu barang yang tidak ada baginya itu lazim sini. Sebab menyuruh ke mahiyah wasit jilat hana lazim sini, ke mahiyah murakab banjir ini. Menyumunan, maka bermula lapai yang diwabakkan dengan mukabalahnya makna itu ditunjuk atas segala juzuknya makna dengan tatamun dunal iltizami kan dengan dalalah iltizam. Jadi sabuah lapai yang diwabak bagi makna yang murakab didalalah kepada majmuk makna dengan mutabakah, didalalah kepada juzuk dengan dalalah tatamun kan dalalah iltizam. Ia lagi ada debat kalau dalalah buta kepada pasar tatamun murakab kan, karena yang kan juzuk. Jadi meskira juzuk punya tatamun. Jadi dalalah lafai kepada juzuk mana tatamun kan iltizam. Wafi ibarat musanifi, dan sabit pada ibarat musanif itu nada samo. Ibarat makan agak nada samo kejut. Maka mana? Karena sesungguh yang lazim daripada barang yang disebut dia musanif kan nyata hana melalimi tatamun akan iltizam. Ini hana alamatan melalimi. Hana dalalah lamatan kepada nyata tidak melazimi tatamun akan iltizam. Tetapi hana nyata melazimi tatamun akan iltizam. Kon nyata tidak lazim, tidak nyata lazim. Ini yang nalamatan. Yang nalamatan tidak nyata lazim. Dari uraian tidak nyata lazim. Tapi yang dikirimunuh nyata hana lazim. Yang dibuat lamatan hanya nyata hana lazim. Tapi waktu urayan sebenarnya kan nyata hana lazim. Hana nyata lazim. Hana nyata lazim. Ibu ho nyata hana. Kan berarti nyata hana lazim. Cuma lu punya nyata hana lazim tak sama ni. Tak sama hukumnya dia. yang seharusnya hana nyata lagi, kon nyata hana lagi, memang kalau mungkin nyata hana lagi. Bagaimana Ahmad? Kalau perku bayi nama lah itu, yang beda lagi yang saya lakukan ini. Hanya nyata hana lagi, cuma hana nyata lagi, bukan apa. Lagi kon mendung, mendung ke, mendung ke, ayah kon mendung, kon mendung, ayahnya mendung ke, sabotan. Wa'amahuma, adapun keduanya tazamun dan iltizam, maka melazimi oleh keduanya akan mutawakkal. Karena keduanya tazamun dan iltizam tidak diperdapatkan kecuali besertanya mutawakkal. Maka karena keduanya itu tabi' ulinya mutawakkal. Ini adalah tazamun tabi' bagi dalalah mutawakkal. Dalalah iltizam tabi' bagi dalalah mutawakkal. Maka tidak ada dalalah tazamun dan iltizam tanpa mutawakkal. Ini apakah negeri tabi'? Pada dasarnya yang dalalah tazamun kenyo karena dalalah kepada juzuk makna berarti namanya ele yang berait kepada juzuknya maka dalalah apa kepada maknanya adalah mutawakkal karena nyo cuma didalalah kepada sebahagian bukan tazamun berarti mungkin nah tazamun tanpa mutawakkal menaji dalalah iltiza dalalah kepada amrul kharij yang lazim bagi makna berarti namanya ele maka dalalah apa kepada maknanya mutawakkal kepada amrul kharij yang lazim menaji iltiza. Jadi hana mungkinna dalalah tadamun dan iltizam menyuhana dalalah mutawakkal. Karena tadamun dan iltizam tabe bagi mutawakkal. Sedangkan hukum tabe min hisu jihnya tabe tidak diperdapatkan dengan keadaan matmu. Tabe min haitu tabe hana min hana matmu. Tapi menyebabkan min hisu tabe nah. Jadi menyebabkan mayang berundang itu imum, matemu. Berundang ikut, makmum, tabe. Beraduk, menyohana matemu, berarti hana tabe. Man, awal dahi tanya uji, menyerahana. Kajam pun tahu bih, kita tanya uka. Ada banyak yang kau imumnya menang, kalau menang, kau tanya uka, tak nak tanya uka naji. Kerja, zat kita tanya uka, mana tahu kau, dia kira zat imumnya. Tapi, kita tanya makmum dalam mayangnya. Sedangkan yang imum, menyohana imum, kau tanya uka, kau tanya makmum. Nah, kita tanya uka, kau makmum. Ya, nama tabe bagi gerinya itu bermakmum. Jadi baru makmuman bagi imamnya menyuna imam. Karena imam karena makmum yang menanggurani. Jadi yang hana tabe menyuhana matbu bukan sah min haisu huwa tabe. Ini bukan imam. Jadi dalalah tadamun dan iltizam min haisu jika tadamun itu yang mana? Ini dalalah lafai kepada apa makna buntakkan dalalah tazamun sedangkan dalam tabaka hana nyo iki tapi dalalah apa kepada tazamun nyo kepada maknanya tapi kan ada nama dalalah tazamun gimna bagi baro antara imkan am dengan imkan khas imkan am adalah juzuk daripada imkan a imkan khas jadi dalalah apa kepada imkan am gimna ada hana imkan khas gimna imkan am hana buku. Tapi dalalah tazamun kepada imkan am tanpa ada imkan khasi jina. Ini orang yang bukan dalalah tazamun. Tapi punya dalalah mutabakah kepada imkan am. Ya, nah, nah, buku. Jadi, maka menata pola part yang dua kepada imkan am. Yang itu pada imkan am itu menjadi juzuk bagi imkan khas. Tapi tanpa ada imkan khas yang menjadi kul bagi imkan am, maka dalalah tazamun kepada imkan am tidak akan ada. Yang nak dalalah mutabakah. Sedangkan pembicaraan kita nyawa adalah dalalah tazamun bukan dalalah mutabakah kepada maknanya si. Yang mana? Jadi makanya kita dalalah tazamun hana min hana mutabakah karena si adalah tabe. Sedangkan tabe min haisu sesungguhnya itu tabe tidak ada tanpa madhu. Wa inama qila bil hisyati dan hanya saja dikaitkan dengan hisyah yaitu min haisu innahu tabe kekurubu kai karena diiktiraf daripada tabe yang umum nah tabe tabe umum contoh lagi hukum tabe bagi apui maka sesungguhnya hukum ditabe ia bagi apui tapi dan kadang-kadang diperdapatkan hukum tanpa apuinya banyak masalah ini. You know, apui nama benda. Suhum sama liput yang ikut bakui. Berarti suhum tamik bagi akui. Artinya menyuhana akui, suhum menyuhana. Tapi kenyataan ini, nah suhum ada hana akui. Padahal, itu bagaimana pada amat daurah. Daurah bagi suhum sih. Dan pada harga gerak musim itu. Harga musim itu dulu kan? Yang bergerak, yang bergerak sampai suhum ke musim. Musim bergerak sampai suhum. Ini ke hana akui, tapi suhum benar ini. Jadi, sama dengan suhum diperdapatkan tanpa apui. Tapi suhum tak boleh apui ya kan? Berakhir suhum yang tanpa apui kan suhum yang tak boleh bagi apui. Nyut suhum minhai suhuwa tak boleh bagi apui. Hana suhumnya minhan apui. Adapun minhai suhu sesungguhnya suhum itu tak boleh bagi apui, maka tidak diperdapatkan kecuali besertanya apui. Jadi suhum yang tak boleh bagi apui, hana minhan apui. Anak berhukum, yang kaminya itu tak baik. Hukum tiram pula. Kuna hukum ni anak kui. Nah. Itu banyak di kami yang hukum. Kurang dari kejabat itu, buku kami hukum si. Kena hukum anak kui. Tapi kan yang tadi caranya bukan hukum minha itu ji tak baik bagi akui. Tapi jawab hukum minha itu tak baik bagi akui. Ikna hukum tanpa akui. Ana, makanya jika tidak ada tabek tanpa matemua. Tapi minai suhu tabek. Jadi ada banyak dong antara apui dengan suhum. Yang suhum tabek bagi apui. Berarti hana suhum dengan hana apui. Mana ke suhum ke minai suhu tabek. Jadi boleh kata pakai minai suhu tabek. Hana salah ni kabar itu. Sebab yang na tanpa matemua tapi tabek tetap. Na tabek umum minai suhu suhum. Baik tak kalah minai suhi tabek bagi apui. Menyertai kerja pun, hanya hanya hanya pun. Ibu pak dalam tahun alam bahagia dalam kebahagiaan enggak? Makna daripada kalian? Kan hukum, hukum subut makmul pada mutuwa yang berat yang mutabakah? Mutabakah. Jadi yang pertama lafal maudhu', yang kedua lafal mahmulnya adalah tasawur. Ji mempunyai mahiyah. Nama mahiyah maudhu' dan nama mahiyah mahmulnya macam tasawur. Kemudian ada mahiyah nisbah, makna yang terpaham daripada nisbah. Kemudian kena hukum dihukum li ulil danyo bahwa nisbahnya wujud pada hari. Yang menjadi malzum. Karena yang kuladim natijah adalah mentasdekkan kias, mentasdekkan suhra dan mentasdekkan kubra, maka melazimi mentasdekkan natijah. Jadi tasdek dengan dua buah mukadimah menjadi ambut malzum. Yang dalalah mutabakah adalah dalalah kumpulan daripada dua. Katanya jarum kami bicarakan wadah nawi. Hah? Katanya yang biasa punya wadah yang ringan untuk naruh semuanya. Asal tak pula wadah yang nak dibayar di wadah berada segar. Wadah nisbah dalamnya. Hingga ini toh ma'dilul mutabiki bagi kalia. Ini yang pembicaraannya. Yang pembicaraan yang toh ma'dilul mutabiki bagi kalia. Apakah nang wada tenang? Jawabannya nah. Tapi wada ni wada nau'i. Maknanya pun susunan kalam yang tersusun daripada mubtada dan khabar, wada untuk ulgah berwasah mubtada dengan khabar. Adapun tabalik dari mubtada dan khabar mahmud dan mahmud. Adapun mahkum alif dengan mahkum b. Jadi jumlah, setiap jumlah, setiap nisbah tamah, luwada untuk ikhbar itisab maudhu mahkum alif dengan mahkum bih. Luwada secara umum, lapa ini kita menerjir. Apakah Zaidun Parimon, Al-Insan Hayawan, Al-Alam Mutalair. Yang menyebutkan luwada nomi, luwada secara luar. Kan secara sahas, kan wada saksi. Punya wada lah saksi. Lafai Zaidun, luwada ganitnya. Lapai amrun dua tak kena, lapai kaimon dua tak kena, lapai tarabat dua tak kena, nya dua tak saksi. Menya dua tak kena ni susunan maudhu' dan mahmul dua tak untuk ikhbar kisah maudhu' dengan mahmul. Maka kaitan mahmul berarti dua tak. Ketika kata al-alam mutaghayyir. Kau kuota al-alam mutaghayyir untuk ittisah alam dengan taghayyur. Ini karena nawada nawi ibnu. Nawada secara umum sapa? Nyo dia kafra-kafra di mata. Kan sabar ki lagi wada ikhtibai. Ikhtibai kau kuota. Kau ada oh gurun semua, mak gurun banyak pun nak kuota ikhtibai. Gurun jauh boleh. Tadi kita buat apa buat tak ikim pai? Buat itu urut tempo. Dia urut jauh dari mana semua. Buka apa lagi ya? Ikim pai dua tak kepada zat yang berwasap dengan masdarnya zat. Hah? Dengan masdar. Ikim pai dua tak kepada zat yang berwasap dengan masdar. Maka dalikun dua tak kepada zat yang berwasap dengan darbu. Qadilun gwadah kepada zat yang berwasah dengan qadlu. Zahibun gwadah kepada zat yang berwasah dengan zihab. Jadi wadah itu wadah nawi. Ketika na wadah nawi, maka makna yang terfaham daripada jumlahnya itulah madlul mutabiki bagi kaliannya. Tak. Kopi hadal bayani nadrun dan sabit pada ini bayan itu nanatar kalau agar mufum itu bagi salah rupanya ini yang uraian dia ini mana kekere ini yang agar mufum berhai dia kebaik dia menang dipotong juga maka mana karena sesungguh tabe pada sura jika dikaitkan dengan haisiyah niscaya mana naha ditanya mana akarnya kait akarnya haisiyah. Dan jika terhadap yang mana akannya surah. Jadi tabe yang na pada surah menyotakai dengan minhay suhuwa tabe ditanya mana akannya surah. Surahnya yang nak terima menyohana ditanya kait dengannya haisiyah hana mula ulang harwasat maka hana menasiyah lah makhluk itu dikudah bunuh kebuka. Wadai jumi alasan tadamun dan iltizam melazimi mutabakah. Alasan karena tadamun dan iltizam tidak diperdapatkan beserta keduanya. Betul. Di annama tabi'ani nyesura. Karena tadamun dan iltizam adalah tabi. Yang kagadurnya kagadur. Ya itu juga anak. Karena sesungguh keduanya tadamun dan iltizam itu tabe yang mukadimah surah. Berarti dan bermula tabe min haisu innahu tabe la yujadu bidunil madmu. Yang kubrah. Upana belum? At-tadamunu wal iltizamu tabi'ani. Buka kedua dua buah tahu tak buah. At-tadamunu tabi'on. Ya. Dalalatu tadamuni tabi'on. Wattabi'u la yujadu bidunil madmu'. Jadi dalalah tadammunnya tabi. Tabi tidak diperdapatkan tanpa madmu'. Maka dalalah tadammun tidak diperdapatkan tanpa dalalah mutawakkal. Kemudian jadi yang dia itu masalah pada kubra na tubuh kait min haisu innahu tabi. Ini apa kubra? Bahasa kurahana Adam Dib li annahuma tabi'ani min haitsu innahu tabi wa tabi min haitsu innahu tabi la yujadu biduni madmu. Jadi sedangkan tabi yang na pada kubra gubokai tabi yang na pada sughra hana gubokai maka hana harosa berarti tabi yang na pada kubra bukan tabi yang na pada sughra lagi urun kepada lambang dicompang ke bawah kru tapi umpang lain. Nah orang kira itu titik di kota lompang kecok umpang di kurung tapi umpang lain kalau umpang di kota titik berarti titik dan kurung dah lah titik darah dibanjir tidak pada lomba kumpangnya ni kubalan terung baru berdiri tidak kubalan terung tapi jadi tidak pada lomba kumpang lagi di terungnya nak dale ini mana ji iltizam dan tatamun kabe dan kabe yang dikaitkan dengan min hisu huwa kabe tidak ada tanpa madmu tapi kabe lain kabe yang dikaitkan min hisu huwa kabe sedangkan tatamun dan iltizam kabe anak kaya tidak punya kabo kaya karena berdiri mana anak kendengku yang siap karena kabe pada surah menyerta kait dengan haisiah mana anak anak yang terima misurahnya gimana ke? Tatamun adalah tabe min haisu huwa tabe. Kibangpo, tatamun adalah tabe. Tapi min haisu huwa tabe. Nanti, kibang diketurah sebenarnya ini para. Tatamun adalah tabe. Tapi tabe ini min haisu huwa tabe sama dengan yang tak tugas tatamun yang tabe kerjamu telah kembali tabe tabe min haisu tabe. Sedangkan yang mengikbarkan dia adalah kabeh karena perlu kait min hisu huwa dia menginginkan kabeh itu jadi kenilku menyebabkan buh kaitnya pada surah mana anak anak anak terima surahnya tapi menyebabkan buh kait berarti harwasat hana mula-ula menyebabkan hana mula-ula harwasat maka hana menadiknya maklu maka baik mencok kesimpulan bahwa tidak ada tatamun tanpa utarokah. Wajibinu ayu jawabanmu mungkin bahwa dijawabkan daripadanya nazar dengan bahwa haisiyah pada kubra tidak ianya haisiyah itu kait bagi harwasa tetapi kait bagi hukum yang namanya kubra maka mulaulah harwasa yang menjadi harwasa tabe talamon adalah tabe tabe tidak diperdapatkan beserta madhu min haisiyahnya min haisu innahu tabe kon kait bagi harwasa tapi kait bagi hukum. Hawasan mana kait? Tatamun adalah kabe dan kabe tidak diperdapatkan tanpa madhumu. Tapi tidak diperdapatkannya nyan yang minyai suhuwa kabe. Jadi nyelaminya hawasan gamblah lah berarti. Mengguna putih tangsang kait bagi kabe. Nah ini baru dawa. Mampir tak buat kait bagi kabe. Tak buat kait bagi hukum. Anak-anak boleh. Yang nomor no adanya bapak lain ke macam mutupit dalam serangan nanti nak ubah ke ruhung ni nak tanya nanti saya nomor no yang mainnya pasti dia nomor no dia jadi kah kahwin sebelum dia kuci harap dah nak ruhung sama kuih tanya yang kerana dah buat rau nak lagi nak nak boleh-boleh tanya boleh-boleh tanya nah, belum baru. Lihat lebih keluar, mana terkejut. Dan lucir, beragam ni kan? Putra yang baru buka. Lupa dulu ni lupa ji. Kira kalau tak pora, kira pora yang dari orang ni. Kau orang ni. Ada terkejut, baru dia boleh melepas. Yang baru lagi yang boleh. Bapa yang ada dong. Nanti lupa kalau lagi yang baru. Kembali ke tatar. Kembali ke tatar. Okay, contohnya hukum serut adan bami punat pengguna oh tengok berapa kat protes adan tapi mana berapa ni serut adan akhirnya nanti yang hukum serut adan bami punat kunci kira apa tunggu hari lain dua hari lain bukan muat pak tor puno muat pak tor puno yang bayar tu tipu lagi hana punat tapi kebalik itu hana punat. Ya, berarti anak dia buah anak dia ada pernah tapi enggak orang lagi ada pernah apa yang dia dah kunci menung bantung kata ujung kecil tu dia dah kunci tu ke luar lagi nah muncul ke luar lagi kan korong lah kalau dia tanya dia nanti kapan dia buka menung dia bawa jalan keluar lagi. Betul main hari tu ni kalau kait begitu apa tak? Kait bagi hukum, apa tak? Dengan anda untuk tak hukum inna hula yujadu bidunil matmu kepada kait kepada kami hukumnya dikaitkan min hesu inna hukame kan kabe kekai minai tu yang hau dame bagira kabe takai minai tu dame lam tak tahu kan juga kan kai kena kai buku di lu dan lu di mana pada hulu ni maka bila lagi yang tak pegah pada takar rumah maka mula-ulanglah atas hati. Naam bitunan yang lagi daripada dua mukadimah. Naam al-lazimu bermula yang lazim daripada dua mukadimah itu sesungguh tadamon min haitsu sesungguhnya tadamon itu tabe tidak diperdapatkan tanpa mutabaqah. Berarti menanjil ketimbulan karena nakait puno. Karena nakait nakait min haitsu guna untuk hukum maka yang jir ke natijah yang lazim daripada mukadimah banyak natijah. Berarti yang jir ke natijah bahwa tadamon min haitsu jinyan tabe tidak diperdapatkan tanpa mutabaqah. Tapi wahwa ghairu matluq yang lebih banyak. Berarti lebih banyak yang matluq sesungguh tadamon secara mutlak tidak diperdapatkan tanpa mutabaqah. Sedangkan katanya hanya lazim daripada dua orang mukadimah. Mantel. Mahal dia ni kan? Min haisunya tak kait hukum jir nama adalah. Jadi tadamon adalah tabe. Tabe tidak diperdapatkan tanpa matmu min haisu huwa tabe. Maka nanti jadi tadamon min haisu huwa tabe tidak diperdapatkan tanpa matmu. Sedangkan yang muta'ah itu tadamon dan tadamon secara mutlak. Nah jawab dia nanya orang yang minta lagi nanya payangli. Berarti kalau ini yang itu tak sama sekali tak buat. Berarti yang utama adalah tadamun min haitsu huwa tadamun min haitsu kitabe min mutabaqah. Maksudnya tadamun secara mutlak sebenarnya bukan tadamun secara mutlak. Dalalah kepada makna tadamuninya kan min haitsu dalalah tadamun. Nah, lagi puno dalalah imkan kepada imkan am menyodorkan kaitibar di juzul imkan khas tadamun. Tapi tanpa ada dalalah mutabaqah maka dalalah kepada imkan amnya. Nah, tapi namanya bukan tadamun. Jadi mana min haitsu huwa dame untuk nama tadamon. Mana dalalah yang na dalalah mutabaqah kepada syi'r nama kepada makna tu. Tapi nama tadamon tidak mana di. Berarti punya nama tadamon tetap secara mutlak mana min nama mutabaqah. Kan berarti nak terasa ada ada bukan tu. Berasa anda. Sebab pun nama pada malu kita buka hari yang sampai dekat bulan. Boleh memang uraiannya, uraian halunya yang boleh beri kita tangkap. Oke, membiasakan mata untuk menangkap barang bergerak. Oke, membiasakan menangkap barang bergerak. Tidak ada jauh, kita mau mengelilingi mata kita. Ini menanti kulai dengan si kulai tajam dengan dalati dengan dasa. Ken tajam kau dapat jemun ke asa. Lagi yang cara lagi membiasakan pikir yang ada halus. Makanya kita urai yang ada halus ikuti betinggal yang mungkin kau dah jauh. Makanya dah tu boleh mampu. Okey. Oh, kerja kau dah boleh tunggu ya. Ia pun ada kan? Wadalu bil mutabaqati in tusida bi juzihi dalalatu ala juzi ma'nahu fahuwal murakkab. Dan bermula dal. Dalnya lafai yang bukan dalalah. Bermula dal dengan mutabaqah jika dipasarkan dengan juzuknya akan dalalah ada juzuk maknanya maka dianya itu murakab guna. Jadi juga bagi lafai kepada mufrad dan murakab. Lafai dan mufrad dan murakab. Yang dikenal murakab lafai yang tersusun daripada beberapa kalimat dan ditunjuk kepada makna yang murakab dan juzuk lafainya ditunjuk kepada juzuk makna. Jadi wadadakun juzuk lafai ditunjuk kepada juzuk makna sama dengan lafai murakab. makna murakab. Kamah kai khabatu juzuk lafai beri penyok kepada juzuk makna. Dan di penyoknya beri secara kasdan baik kebetulan usida. Jadi lafai bermurakab, makna bermurakab, juzuk lafai beri penyok kepada juzuk makna dan penyoknya beri secara kasdan. Rumah kait. Good. Yang warna yang menghapat ke bawah kait baru gubunan lafainya bermurakab. Tadi tau. Bagai contoh ramil hijarah kurung rom bate ka ramil hijarah bagai contoh ramil hijarah kurung rom bate. Jadi yang lafaz murakkab rami dinyo pada urung rom, hijarah dinyo pada bate, ramil hijarah dinyo pada urung rom bate. Jadi murakkab dinyo kepada sabo makna yang murakkab dan juzuk makna murakkab itunya juzuk lafai itunya kepada juzuk makna. Wa illa menyatukan laginya maka dianya lafai dianya dal itu mufrad. Aqulu bermula lafai yang didalalah di hati makna dengan jalan mutabakah. Adakala bahwa dikasatkan dengan satu juzuk daripadanya lafai akan dalalah arti juzuk maknanya lafai atau tidak dikasatkan. Nah yang dikasat bui tunjuk oleh juzuk lafai itu juzuk mana? Nah yang akan kasat lagi-nya. Maka jika dikasatkan dengan juzuk daripada nyalafai akan dalalah hati juzuk maknanya, maka dia itu murakab. Dengan contoh rami hijarah. Maka sesungguhnya sesungguh rami dikasatkan daripadanya akan dalalah yaitu ramiu rom yang dibangsakan kepada mutu apa saja menaulul rom. Dan hijarah dikasatkan daripadanya akan dalalah dari isim yang muayyan itu badai. Wa majmu'un makna ini dan bermula kumpulan dua buah makna itulah yang dia ke makna rami hijarah. Jadi juzuk pertama daripada lafai ditunjuk pada satu makna. Juzuk yang kedua ditunjuk kepada dua buah satu makna. Kumpulan daripada dua buah lafai ditunjuk kepada kumpulan dua buah makna. Baik itu kurang sama makna, akhirnya sama makna, orang yang dapat kalau ini makna. Abdul pun mana? Abdul, Amin. Allah, dah baca itu, Abdullah. Ini yang Amin, yang dah baca itu, dah sempat dua. Kata, Abdullah, dia kena Abdullah itu. Itulah. Tapi Abdul lah, mana Abdul nak sama makna, Allah nak sama makna. Abdullah, tapi kan makna Abdullah, kan makna Abdul ni, kan kumpulan daripada bawa makna Abdul. Mana lagi kalau pada kuda, maka tidak boleh tidak bahwa adalah bagi lafai itu juzu. Ini syarat pertama, lafainya guna juzu, guna dua kong juzu paling kurang. Kemudian dan bahwa ada bagi juzunya lafai itu dalalah dari makna. Jadi lafai mempunyai juzu, juzunya guna makna. Dan bahwa adalah demikian makna itu juzu makna yang dimaksud daripada lafai. Gelagat itu rami hijarah, ini lafai rami hijarah. Juzu rami hijarah rami. Rami punya pada apa makna? Makna yang dipunya oleh rami wadetako adalah juzu makna daripada rami hijarah pun. Dan syaratkan bahwa adalah dalalah juzu lafai ada juzu makna itu ada juzu makna yang dimaksud itu dimaksudkan dalalahnya berkasdan baik dalalah kebetulan. Wadah laginya guna kasat maka keluar daripada ta'rif murakkab oleh barang yang tidak ada baginya itu juzuk sama sekali. Apa? Apa lafai yang hanya juzuk sama sekali yang kan murakkab. Bagi contoh hamdah istifham. Dan keluarlah barang yang ada baginya itu juzuk tetapi hanya dalalah baginya dari mana? Bagi contoh zaidin juzuk zaidin zau ya dai. Tapi zau-nya mana mana? Dan keluarlah barang yang ada baginya itu juzuk itunya dari makna tetapi demikian makna tidak ada yaitu juzuk makna yang maksud. Dari contoh Abdullah kata menolipan Abdullah Abdul na makna Allah na makna tapi ketika tak Abdullahnya alaman na nurion maka sesungguh baginya Abdullah itu mempunyai juzuk. Dari contoh Abdul yang didalalah di Abdulnya dari apa makna yaitu Ubudiyah. Tetapi makna tidak yaitu juzuk makna yang maksud. Toh makna yang maksud itu zat yang tasakhus, zat yang muayyan. tidak orang yang dinamakan dengan Abdullah. Tapi dia cakap Abdul Dudak hanya dunia pada dikarunya. Dia Abdul Dudak, jadi dikarunya Allah, kamu yuk takut. Jadi hanya dunia Abdul Dudak makna, tapi yang menjadi makna Abdul bukan juzuk makna kumpulan lafaz. Dan keluar daripada murakab, barang yang ada baginya itu juzuk yang di dunia diartikan juzuk makna yang bermaksud, tapi tidak adalah dalalahnya itu maksudah. Di dunia kepada juzuk makna, tapi dunia ini dunia anak maksud. Lagi contoh, lafaz hayawan nate, apabila dinamakan dengannya akan syakat insani. Hayawan nate aku kenal dulu, tenang dengan si hayawan nate. Manji kanyo hayawan nate, ada kena pun nanti kanyo hayawan nate. Dapunan dengan si hayawan nate, berarti ji hayawan nate, ji insan, berarti ji murakab daripada hayawan nate. Man satu hayawan ke, kanyo dunyok pada hayawan, satu nate, kanyo dunyok pada nate. Tapi kebetulan, kebetulan ji memang hayawan nate, dapunan hayawan nate. Tapi secara alamiah, alamiah itu nanti. Kau menang? Maka, sesungguh maknanya hayawan nate ketika itu adalah mahiyah insaniyah beserta sapan dan kemahayan. Dan bermula mahiyah insaniyah itu majmu' daripada dua buah hukum hayawan dan nate. Maka bermula hayawan menamitilah alati yang dianya itu juzuk lafai di dunia diatuh juzuk makna yang dimaksud yaitu sapan insani. Karena di dunia diatuh hukum hayawan. Dan hukumnya hayawan itu juzuk mahiyah insaniyah. Dan dianya mahiyah insaniyah itu juzuk bagi makna lafal yang dimaksud di tubuh dia. Tetapi dalalah hayawan di hati hukumnya hanya dimaksud pada ketika alamnya. Sebab waktu lafal hayawan nate tabu kenan ulang hanya dimaksud hayawan bikinyok kepada hayawan nate bikinyok kepada nate hanya li. Sebab lagi Abdullah ni tabu kenan ulang hayawan nate pun tabu kenan Abdullah sabar. Putra matapak hayawan nate nya nan ulangnya. Abdullah nan urung nyanci kan bidunya oleh hayawan kepada hayawan yang nabaji ini nate bidunya kepada nate yang nabaji apa menyonyo lagi nyan semua oleh dapunan Abdullah Abdul bidunya kepada Abdul Allah bidunya kepada Allah katakan Allah anak urung jadi waktu wadah dulu juga nangkai gambar innani an Allah ha? Adapun ada baginya itu juzu. Enak. Bal. Bahkan tidaklah maksud daripada hayawan nate, tetapi tidak adalah maksud daripada hayawan nate melainkan zat yang kata satu singkat muayyan. Jadi hayawan nate zat yang muayyan kan. Wa illa. Dan jika tidak, ini kami pembahasan mereka. Dan jika tidak dikasarkan dengan juzuk daripadanya lafai akan dalalah ada juzuk maknanya maka dianya itu murad bersamaan tidak ada baginya itu juzuk hanya juzuk rukun atau ada juzuk tapi hanya itu nyok ada makna atau ada baginya itu juzuk yang itu nyok ada makna tapi dan tidak adalah demikian makna itu juzuk makna yang dimaksud daripada lafai dengan Allah atau ada baginya itu juzuk dari itu nyok ada juzuk makna yang dimaksud tapi tidak adalah dalalahnya itu maksudah nya mamandunya geger mukrat. Maka berulah tarik mukrat karena wul ia akan alfat yang pula. Gue bola panjang mukrat nandu. Lapa yang hana juzu, na juzu hana makna, na makna tapi ke juzu mana maksudah. Yang geput nyau juzu mana maksudah tapi dalalah di hana maksudah. Yang mamandunya geger mukrat. Baik pula, maka jika ada tu. Bermula mukrat itu mukaddam atau murakkab secara tabi'i. Maka kenapa dekat ke akannya mufrad secara wadni? Ilikot juga biyuku biyuku awai mukaddam pada tabah pada dawana mukaddam bitabni diudahulukan ketika wadni antara mufrad dan murakab mufrad mukaddam bitabah dari murakab tapi bukan pembahasan ke awal murakab. Dan bermula mukhalafah wadah akan tabak itu sabit pada kekuatan khatak di sisi muhasili. Di bagian talak kita. Termasuk dalam bagian talak kita. Aku talak, anak tuai. Dan mungkin yang awai pada tabak, tak awai pada pegah. Yang pada tabak awai, tak pegah gelar. Bagian talak. Yang berwadah ini yang talak. Mana perlu, maka kamu jauh. sabit bagi murad dan bagi murakab itu naruwaboh itibar. Salah satu keduanya itibar bihasabizat. Dia nyazat itulah masadaka alaihi murad. Masada murad. Mengitibarkan murad minhai suzat yaitu itibar minhai su masada. Masada adalah afrad. Kau mafrad yang terjadi daidin, amrin dan selain keduanya. Nyazat murad. Yang kedua adalah dengan sekira-kira mufum, mufum mufrad. Dianya mufum mufrad itu barang yang wada' lafai dengan mukabalahnya. Ma wudi'an lafdu bi'idha'ih. Barang yang wada' lafai dengan mukabalahnya barang. Sebagai contoh, katib menandikira. Maka sesungguh baginya katib itu ada mufum. Putra mufum katib yaitu syai'un lahul kitabah. Dan baginya katib ada zat yaitu masada, masadaka alaihi katib. Padahal yang terbenar artinya oleh katib daripada afrad insan. Jadi dua pemana. Jadi mufradnya ada masada, ada mufum. Nah, li lafai mufrad, na masada, na mufum. Masada mufrad, daidun amrunnya masada. Mufum mufrad adalah sesuatu yang buatan lafai, sesuatu yang buatan lafai dengan mukabalah satunya, yang mufum. Buka. Maka jika gada kendaki dengan kendada mufrad mukaddam di atas murakkab secara tabak, sesungguh zat mufrad itu mukaddam atas zat murakkab, maka musalam. Mereka pegah zat mufrad mukaddam daripada zat murakkab yang kamu terima. Karena memang murakkab tersusun daripada zat mufrad. Tanpa ada mufrad maka tidak ada murakkab. Tetapi takkinya mufrad dihino dalam takrif. Ini takkin dalam takrif. Getakrif mufrad kudo awal takrif murakab. Jadi mentakkirkan pada takrif. Menjilat dan bermula takrif kan biasa bisa. Tetapi biasa bin mufum. Pada kata takrif sesuatu mufum atau tak? Mufum, mufum mufrad potra. Mufum murakab potra. Jadi takrif untuk pegah mufum sesuatu, kan untuk pegah masadak sesuatu. Sedangkan mufrad dan murakab yang awal mufrad hanya biasa bisa, biasa bin mufum menandai elok. Jadi maka dalam takrif hanya dikendaki ku awal mufrad karena takrif pegah mufum, sedangkan mufrad awal daripada murakab pada zat. Yang tak tahu. Makanya ini mana boleh tak dahulukan mufrad karena kan pada zat. Yang mukaddam zat kalau mufum. Dan jika kamu mendaki dengan yang haba penuh, sesungguh mufum murakab itu mukaddam dia dengan mufum murakab bahwa mandumoknya kena. Menurut aku kah mufum mufrad mukaddam daripada mufum murakab sehingga buku awal kita ini murakab yang mana berarti. Pakon, karena sesungguh kait pada mufum murakab itu kait wujudiyah mandum. Sedangkan kait pada mufum murakab adamiyah dan bermula wujud pada tasawur lebih awal dari Adam. Ini murakab kan mufum wujudi yang ada didalalah oleh juzuk lafai atau juzuk mana. Sedangkan mufrad yang hana itu oleh juzuk lafai oleh juzuk mana. Tawai kaku hana, kaku gahana, mentaku mufum naile. Lebih awal mufum naile, mufum hana itu nyok, baru kaku nanti hana itu nyok. Karena salah warid di atas hijab. Jadi mufum subuti jihile putra baru dia tak menafi. Sedangkan jinau mufum murakab adalah wujudi, yaitu ada dalalah juzuk lafai kepada juzuk mana. Mufum mufrad tidak ada dalalah juzuk lafai kepada juzuk mana. Maka wajar bila muka murakab dilakukan di atas mu mufrad. Walida maka karena ini getakilah mufrad pada ta'rif. Dan terdahulu akannya mufrad pada aksam dan pada ahkam karenanya itu dengan sekira-kira zat. Kedua wadai kebuka hukum mufrad ke hukum murakab yang awal kebuka hukum mufrad. Wadai kebagi awal kebagi mufrad. Wadai ketakrif awal ketakrif murakab. Jadi karena ta'rif biasa bin hukum sedangkan pembahagian biasa bin zat. Yang kedua wadai ketakrif awal ketakrif murakab. Karena biasa bin hukum, hukum murakab wujudi, hukum mufrad adami, maka berawal kaya wujudi daripada adami. Sedangkan taksim dan ahkam dia biasa bisa, maka wadai ketaksim. Wadai Allah pembagian mufrad. iban hukum mufrad, iban hukum murakkabnya, awal itu bukan hukum mufrad, awal itu bukan taksim mufrad. Karenanya biasa bisa, punya biasa bisa, mufrad bukan namanya murakkab. Mana betul dia enggak gitu.